بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد وهو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى ابن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. قال في التعليق قال إنك إذا اتبعت الريبة أي إذا اتهمتهم وجاهرتهم بسوء الظن أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. Melanjutkan pembahasan kita yaitu pembacaan terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang di mana kita masih berada pada bab al-imbisat ilan nas yaitu kesederhanaan keramahan kepada manusia. Telah lalu kita telah membaca sebuah hadis yang datangnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma tentang bagaimana sifat Nabi SAW yang termaktub di dalam kitab Taurat. Selanjutnya qala hadatsana Ishaq ibn al-Ala. Ishaq ibnu Al-Ala ini dinisbatkan kepada kakeknya. Al-Ala adalah kakeknya. Nama beliau adalah Ishaq bin Ibrahim ibnu Al-Ala bin Dhahhak Abu Ya'qub Az-Zubaydi Al-Himsi, ya. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Para a'immah berselisih pendapat tentang beliau, tentang kesiqahannya. Namun Imam Al-Muhaddithin Yahya Ibn Ma'in menganggap beliau ini terpercaya karena kata beliau dia adalah mufti, ya. Beliau adalah mufti la ba'sa bihi, ya. Bisa diambil. Dan kata beliau dipuji tentang beliau, dipuji atas kebaikan-kebaikannya. Ala kulli hal. Qala haddatsana Amr ibnu al-Harith, ya. Bin Dhahhak, ya. Amr bin Harith bin Dhahhak Az-Zubaydi, ya. Ini makbul, ya. Jadi Ishaq bin Ala, Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala bin Dhahhak, ini mengambil dari Amr bin al-Harith bin Dhahhak. Masih ada hubungan keluarga. Qala haddathani Abdullah bin Salim Al-Ash'ari. Ya. Abdullah bin Salim Al-Ash'ari Abu Yusuf Al-Kala'i Al-Himsi. Ya. Kata Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, beliau ini thiqah namun sayyi'ul madhab. Madhabnya jelek. Beliau berbicara tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Seolah-olah ada pembelaan terhadap yang kontra terhadap Ali radhiyallahu an. Ala kulli hal, ya, masa-masa tersebut masa-masa fitnah. Ya, namun sekali lagi mahma kan, ya, as-sahabah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa ridwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menyatakan la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Secara khusus beliau lebih daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dimuliakan. Ya. Maka ini diantara zallahnya Abdullah bin Salim Al-Ash'ari. Ya. Namun kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan? Ah, ada yang bisa menjawab? Sering kami sampaikan riwayatul Bukhari dari ahlul bidah dan ahlul ahwa atau orang-orang yang diperbincangkan oleh para muhaddisin. Ah. Indaman. Man yujib? Ma Arman. Tidak terlalu dhaif. Tidak sampai pada ditinggalkan. Taib. Kalau di apa? Pada yang kedua sebagai penguat pada sahur. Penguat, naam. Kemudian dia tidak menyeru kepada kebid'ahannya. Ya. Ala kulli hal. Qala an Muhammad huwa ibnu al-Walid, itu Muhammad ibnu al-Walid bin Amir az-Zubaydi. Thiqah, ya, terpercaya. Qala an ibnu Jabir wa huwa Yahya ibnu Jabir bin Hassan bin Amr bin Tha'labah al-Ta'i. Yahya bin Jabir bin Hassan bin Amr الطائي بن ثعلبة الطائي أبو عمرو اليو adalah seorang qadhi sebagaimana Muhammad ibn al-Walid, ya, perawi sebelumnya. Beliau adalah seorang qadhi thiqah terpercaya al-Kindi al-Yamani. Ya. Qala an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Telah lalu sering kita lewati nama tersebut. Rahman bin Jubair bin Nufair thiqah. Qala haddathahu, yaitu Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menyampaikan kepada Yahya anna abahu haddathahu, bahwasanya bapaknya yaitu Jubair bin Nufair telah menyampaikan kepadanya annahu sami'a Muawiyah yaqul, bahwasanya beliau mendengar yaitu Jubair ibnu Nufair. Jubair bin Nufair adalah seorang tabi'in yang terbaik di negeri Syam. Ya, di negeri Syam menyampaikan bahwasanya dia mendengar Muawiyah menyatakan. Muawiyah pada riwayat ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa nama beliau? Siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahmad. Ahmad Yono. Siapa namanya Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Sakhr, ya. Muawiyah bin Sakhr bin Harb bin Umayyah Al-Qurashi. Beliau adalah seorang sahabiyun jalil yang masyhur. Siapa yang tidak kenal Muawiyah bin Abi Sufyan? Akhir-akhir masuk Islamnya setelah dibukanya kota Mekah. Beliau bersama orang tuanya, bersama saudaranya datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam, ya. Dan pada saat itu mengikuti peperangan bersama Nabi pada Waqa'ah, peperangan Hunain, ya, mendapatkan ghanaim, ya, harta rampasan perang, karena beliau termasuk mu'allaf kulubuhum, yang baru masuk Islam kemudian diberikan dari rampasan perang kepadanya, ya. Ya, di antara kisah beliau yang masyhur adalah kejadian Siffin, yang nas'alullah as-salamah, ini adalah sebuah fitnah yang terjadi antara sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa illa as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in kulluhum udul, semua mereka adil, dan tidak boleh kita mencela salah satu pun daripada mereka, ya. Mahmakan, ya. Terjadi apa yang terjadi, terjadi peperangan antara mereka, namun itu semua berdasarkan ijtihad minhum, ya. Ijtihad dari mereka, terjadilah apa yang terjadi, dan ini adalah perkara-perkara yang fitnah, ya, yang tidak perlu dibahas secara detail, ya. Namun cukup kita tahu karena inilah bagian daripada sejarah peristiwa tersebut, peristiwa Siffin dan Jamal pada waktu itu. Dan setelah itu alhamdulillah Allah satukan mereka. Yang tahun tersebut disebut Amul Jamaah. Ya, Allah satukan mereka setelah terjadi apa yang terjadi, ya. Setelah sebelumnya terbunuhnya Ali, dan Muawiyah tidak terima, ya, meminta terbunuhnya Utsman, ya, terbunuhnya Utsman, Muawiyah tidak terima akan peristiwa tersebut dan meminta dam, ya, minta dam kepada Khalifah Ali, dan tidak mau berbaiat kepada Ali pada saat itu. Ala kulli hal, Muawiyah bin Abi Sufyan, wa illa beliau termasuk yang didoakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah didoakan oleh Nabi SAW, menunjukkan manqabah, fadilah daripada Muawiyah. Rasulullah pernah menyatakan Allahumma ja'alhu hadiyan, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Jadikan dia orang yang mendapatkan petunjuk, dan jadikan beliau Muawiyah sebagai orang yang memberikan petunjuk oleh untuk orang lain. Ala kulli hal, bahkan Umar juga menyatakan Muawiyah ini adalah kisrahnya Arab, ya, punya skill sebagai seorang raja, ya, sebagai penguasa. Dan Muawiyah fi'lan, ya, berhasil membawa Islam dengan khilafah Bani Umayyah yang beliau pegang dengan anak keturunannya radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Ala kulli hal, qala yaqulu sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kalam, ya, sebuah kalam, nafa'ani Allahu bihi, yang aku mengambil manfaat darinya, Allah memberikan manfaat dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala, atau Rasulullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Muawiyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innaka idza taba'ta ribah, ya, engkau wahai Muawiyah, jika engkau mengikuti ribah, maknanya ribah adalah syak dan dhunun, keraguan-raguan, prasangka yang jelek, ya, prasangka yang tidak baik. Engkau ketika mengikuti prasangka-prasangka yang jelek kepada manusia, artinya dianggap besar, ya, dan belum pasti hakikatnya. Bahkan ghalabatul dhan, ya, dhan yang paling dekat tidak tepat, ya, namun dia cari-cari terus, ya. Jika engkau mengikuti yang demikian tentang manusia, afsadtahum, maka engkau akan merusak mereka. Ya. Fa inni la attabi'u ribah fihim fa usiduhum, maka aku, kata Rasulullah, tidak pernah mengikuti dhunun tentang manusia, karena yang demikian ketika aku ikuti maka aku akan merusak mereka. Ya. Kemudian diberikan ta'liq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, maknanya innaka idza taba'ta ar-riba, yaitu idza ittahamtahum wa jahartahum. Jika engkau menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan dan engkau anggap besar, engkau tampakkan bisu dengan kejelekan. Ya, dengan kejelekan, bisu idzan addahum dzalika ila irtikab ma dhunna bihim fa fasadu. Maka yang demikian ini kata Syekh Al-Albani akan membuat mereka terjerumus pada prasangka tersebut dan mereka akan semakin rusak. Artinya dengan prasangka-prasangka yang kemudian kita anggap besar, ini akan membuat mereka semakin rusak. Walaupun hakikatnya dia tidak ada dari prasangka tersebut, tidak tepat prasangka yang disangkakan kepada fulan ini ya. Siapa saja daripada manusia. Terkadang demikian ya. Berapa banyak kita saksikan sebagian manusia yang menyimpang dari jalan yang benar karena sebab su'dzon ya. Karena prasangka yang jelek. Karena syaitan masuk di sana. Ketika dia mendengar bahwasanya fulan telah berbuat su'dzon kepada dia, maka syaitan akan masuk dan akan membuat dia melakukan apa yang dia sangkakan. Subhanallah. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dan ini adalah wasiat kepada kaum muslimin. Ya. Dari zaman itu ila yaumina hadza, sampai hari ini. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin berdalil dengan hadis ini betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya. Ya, beliau betul-betul berhati-hati di dalam prasangka-prasangka yang ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian kasusnya, Rasulullah menghindarkan sesuatu yang menjadi mawdhi'at tuham. Tempat yang menjadi apa? Yang menjadi prasangka. Keadaan-keadaan yang dianggap ini akan mendatangkan prasangka, maka ditinggalkan dan dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Sofiyah ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Rasulullah mengantarkannya dilihat oleh dua orang sahabat ridwanullah alaihim, maka Rasulullah kembali ya. Ala rislikuma innaha Sofiyah. Ya. Itu adalah Sofiyah. Tujuannya apa? Sehingga tidak terjadi tuham. Tidak ada prasangka dari mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin saja, oh tidak mungkin para sahabat menuduh dengan tuduhan yang jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kembali disampaikan. Tujuannya apa? Mendidik umat ini. Sehingga apa? Mereka meninggalkan perkara-perkara yang akan membuat mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Ya. Maka di sini juga terdapat faedah pentingnya atau bahkan wajib bagi kita untuk husnudzan kepada ahlul iman. Ya, wajib bagi kita untuk husnudzan, berbaik sangka kepada ahlu al-iman. Dan wajib bagi kita untuk su'dzan kepada ahlul kufur wal bid'ah wal ahwa. Karena memang dasarnya mereka jelek. Orang-orang kafir tidak akan pernah ridha dengan kebaikan Anda. Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridha baik Yahudi maupun Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Artinya dasarnya mereka sudah jelek. Maka wajib bagi kita untuk su'dzan kepada mereka. Adapun ahlul iman ya, maka wajib bagi kita untuk husnudzan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, hindari ya banyak daripada prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian dhan itu ada dosa padanya. Allah menyatakan sebagian dhan ya, karena dhan prasangka yang jelek terhadap mereka yang menyimpang adalah wajib ya. Kita tidak pernah aman dengan keadaan mereka ya. Tidak semua dhan itu berdosa ya. Ada dhan yang memang harus kita terapkan ya, termasuk kepada orang-orang kafir, termasuk kepada ahlul ahwa, ahlul bid'ah wa ahlul dalal ya. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memperingatkan kita untuk menghindari banyak prasangka, khususnya terhadap orang-orang yang baik, terhadap ahlul iman. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan iyyakum wadhdhan ya, berhati-hatilah kalian terhadap prasangka. Fa inna dhanna akdzab al hadis, karena sesungguhnya prasangka, itu prasangka yang buruk terhadap ahlul iman adalah ucapan yang paling dusta ya, ucapan yang paling dusta. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu pernah menyatakan la yahillu limri'in muslim, tidak dihalalkan kepada seorang muslim, yasma' min akhihi kalimatan, dia mendengar dari saudaranya sebuah kalimat, yudhannu biha su'an, kemudian dia menyangka dengan kalimat tersebut kejelekan, wa huwa yajidu laha fi syai'in minal khair, dan dia mendapati dari ucapannya sedikit daripada kebaikan. Artinya maknanya apa? Maknanya kita diperintahkan untuk mencari sekian uzur ya, ketika nampak dari saudara kita ahlul iman secara khusus dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, kita diperintahkan untuk mencari 1000 uzur ya. Oh, barangkali. Ala kulli hal, oleh karenanya sebagian ulama barakallahu fikum pernah menyatakan min aswa'in nas halan, orang yang paling jelek keadaannya adalah siapa, dipertanyakan siapa mereka orang yang paling jelek keadaannya, maka dikatakan man la yathiq bi ahadin li su'i dhanni, orang yang tidak pernah percaya terhadap orang lain karena prasangka buruknya. Karena apa? Karena prasangka buruknya kepada orang lain. Ini adalah orang paling jelek ya. Maka dia akan dihukum ya. Ada iqab baginya. Walaya fikbihi, seseorang tidak akan pernah percaya kepadanya karena perbuatan dia, lisu'i fi'li, karena kejelekannya dia. Karena dia selalu su'dhon kepada orang lain, maka manusia pun tidak akan pernah percaya kepadanya. Ini uqubah yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang senantiasa bersu'dhon kepada ahlul iman, kepada orang lain, kepada ahlu as-sunnah wal jamaah. Maka dari itu barakallahu fikum, perlu kita menjadikan hal-hal sehingga melindungi kita dari su'udzon ya. Kita hindari yang pertama kejahilan ya. Kejahilan ini subhanallah pusat dari segala macam kejelekan ya. Tidaklah kejelekan kecuali ada andil daripada kejahilan di situ. Maka solusinya apa? Belajar. Ya, hindari kejahilan, solusinya adalah terus belajar. Kemudian yang kedua, ada hawa nafsu yang harus kita hindari. Di dalam sekian ayat, sekian hadis, agama kita melarang kita untuk ittiba'il hawa, untuk mengikuti hawa nafsu. Maka solusinya hindari diri kita atau hindarkan diri kita dari hawa nafsu yang tercela. Karena hawa nafsu atau jiwa manusia ini menyeru kepada kejelekan ya, menyeru kepada kejelekan. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar, inna nafsan la ammaratun bisu, karena sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada kejelekan, maka kita hindari. Kemudian di antara sebab yang mungkin harus kita jadikan untuk melindungi diri kita daripada su'dhon kepada orang lain, ya, jangan pernah kita berteman dengan teman yang jelek. Karena ini adalah termasuk hal yang akan menyebabkan kita juga disu'dhoni oleh orang lain, ya. Padahal kita tidak pernah melakukan. Tapi ketika teman kita teman yang jelek, mungkin manusia akan menyangka sama. Karena Nabi SAW menyatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Jadi jangan disalahkan manusia ketika menganggap Anda sama. Syariat kita yang mengajarkan kita seseorang itu berada di atas agama temannya. Rasulullah sendiri juga dalam hadis yang lain mempermisalkan mathalul jalisi salih wa jalisi su, permisalan orang yang berteman dengan orang yang baik dan orang yang jelek. Itu kahamilil misk wa nafikhil kir, seperti ibarat mereka yang membawa misik dan juga tukang pandai besi. Ya. Hamilil misk, orang yang membawa minyak wangi, misik, maka imma an yuhdiyaka, imma dia akan alhamilil misk, imma dia akan memberikan minyak itu kepadamu, imma an tajida minhu rihan thayyibah, imma engkau akan mendapati darinya bau yang harum. Dan sebaliknya nafikhil kir, mereka yang pekerjaannya dengan besi dan api, ini imma an yajurra thiyabak, imma dia akan melubangi pakaianmu, membakar pakaianmu, imma an tajid minhu rihan matinah, imma engkau akan mendapati darinya bau yang sangat jelek. Ya. Jadi jangan salahkan orang lain ketika menganggap kita sama dengan teman kita. Maka hindari teman yang jelek sehingga kita tidak menjadi orang yang disu'udhani oleh orang lain. Begitu juga ya, hindari maudhi'at tuham. Ya. Sebagaimana Nabi SAW tadi kami sampaikan, hindari maudhi'at tuham. Rasulullah ketika berada pada tempat-tempat yang mungkin dia akan dianggap jelek, maka Rasulullah jelaskan. Ya. Jadi ada klarifikasi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Innaha safiyyah. Ini adalah safiyyah. Maka kita hindari tempat-tempat yang seperti ini. Jika mau tidak mau kita harus berada di tempat tersebut, maka kita harus menjelaskannya sehingga tidak terjadi di sana tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Begitu juga di antara sebab ya, yang mungkin akan memperlebar su'dhon yang ada adalah al-hiqd wal hasad, iri dengki. Ya, ini penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Akhirnya apa? Orang lain tidak ada yang baik. Ketika ada penyakit ini, al-hiqd dan juga hasad, ketika melihat saudaranya mendapatkan ni'mah min ni'amillah, diberikan kemampuan yang lebih daripadanya, diberikan harta yang lebih pula, diberikan rumah mungkin yang lebih mewah, diberikan kendaraan yang lebih nyaman, ya. Kemudian diberikan kelebihan oleh Allah, mungkin berbicara dengan cara yang baik. Maka karena sebab hikd ini tadi akan membuat dia terus su'udhon atas keadaannya. Oh ini begini, begitu, begini dan begitu dan lain sebagainya. Fa'ala kulli hal. Ini yang harus kita hindari. Begitu juga ya, kita harus mendatangkan perantara untuk kita terus berhusnudzon dan tidak bersu'dzon kepada orang lain. Di antaranya kita meminta perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Ya, banyak-banyak berlindung kepada Allah sehingga kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang senantiasa su'dzon kepada orang lain. Begitu juga rasa takut kita kepada akibat daripada su'dzon tadi. Karena tidaklah ketika seseorang menganggap besar yang namanya su'udzon, ya, kecuali di sana ada akibat. Ya. Bahkan terkadang akibat itu langsung akan nampak. Ya. Mungkin akan merusak hubungannya dengan saudaranya. Ya. Maka hendaklah kita takut atas akibat yang ada. Ya, ini adalah di antara perantara yang mungkin akan membantu kita terus husnudzon dan tidak bersu'udzon kepada orang lain. Begitu juga di antaranya selalu kita bersu'udzon kepada diri kita. Maksudnya bagaimana? Oh, mungkin saya yang salah. Ya. Mungkin saya yang salah. Ketika kita mulai muncul, syaitan masuk membisiki kita. Oh, fulan coba lihat. Oh, mobilnya Masya Allah. Atau da'i fulan atau ustadz fulan Masya Allah berbicara dengan ayat dan hadis dan lain sebagainya. Mulai muncul syaitan masuk uria. Tuduhlah diri Anda. Ya, tuduhlah diri Anda. Saya yang jelek. Saya yang tidak mampu. Saya dan saya. Ya. Jadi bersu'udzonlah kepada diri Anda. Maka dengan itu insya Allah akan dihindarkan dari yang namanya dhunun, ya, yang tercela. Begitu juga muhasabah. Ya. Bermuhasabah. Selalu kita hitung diri kita. Apa yang sudah kita perbuat daripada kebaikan-kebaikan ini. Ya. Kita belum melakukan apa-apa. Hasib nafsak. Ya. Bermuhasabah. Selanjutnya qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Ya. Kita melanjutkan kembali masih pada bab al-inbisat ila an-nas. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah berkata kepada kami Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid Al-Qurashi, thiqah terpercaya, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Hatim. Bismillah. قال حدثنا حاتم حاتم di sini adalah حاتم بن إسماعيل بن محمد بن عجلان حاتم بن إسماعيل بن محمد بن عجلان ثقة terpercaya. قال عن معاوية ابن أبي مزرد dari معاوية بن أبي مزرد بن مزرد namanya adalah عبد الرحمن معاوية بن عبد الرحمن بن يسار yeah. قال عن أبيه itu dari Abu Muzarrid ya. Namanya beliau adalah Abdurrahman bin Yasar, dikenal dengan Ibnu Abi Layla ya. Thiqah, nampaknya thiqah, namun sebagian menganggapnya dhaif. Oleh karenanya sebagian ahlul ilm mendhaifkan hadis ini ya. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku telah mendengar bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan sami'a udhunayya hatan wa basura 'ainayya hatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffay al-Hasan aw al-Husaini radhiyallahu anhuma wa qadamayhi 'ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku telah mendengar, maka dua telingaku ini mendengar, begitu juga kedua mataku ini melihat bahwasanya Rasulullah SAW mengambil kedua tangannya, kemudian memegang kedua telapak tangan Hasan atau Husain, itu cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga qadamaihi ala qadami Rasulillah, dan menyatukan kedua kakinya dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah SAW yaqul, dan Rasulullah menyatakan irqah, ya, yaitu naiklah. Qala faraqiyal ghulam, maka sang anak pun naik. Hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulullah SAW, sampai meletakkan kedua kakinya di atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Rasulullah SAW, iftah faka. Dan Rasulullah menyatakan kepada cucunya, bukalah mulutmu. Thumma qabbalahu, kemudian Rasulullah menciumnya. Thumma qala Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuh, maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah cintailah dia karena sesungguhnya aku mencintainya. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang inbisatnya Nabi SAW, mudahnya Nabi SAW, ramahnya Nabi SAW kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak. Ya, Rasulullah SAW bersikap penyayang kepada mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka. Naam. Kemudian hadis ini, ya, hadis yang kita baca barusan adalah hadis yang diperbincangkan oleh para ulama. Namun hukum asal daripada hadis ini ada pada Sahihain, ya, atau mungkin berada di Sahih Bukhari. Ya, begitu juga Imam Muslim meriwayatkan dengan sedikit perbedaan atau dengan kisah yang sedikit berbeda. Ya, di dalam Sahih Bukhari contohnya, di sana Rasulullah SAW sedang bersama Abu Hurairah fi suqin min aswaqil Madinah, di salah satu pasar yang ada di Madinah. Dikatakan pasar tersebut adalah pasar Bani Qainuqa. Ya, maka fansarafa, maka Rasulullah pun pergi. Fansaraftu, dan aku pun juga pergi. Faqala aina lukka, yaitu Rasulullah masuk, ya, ke rumahnya Fatimah radhiyallahu anha dan bertanya, aina lukka, di mana lukka? Yaitu lukka ini adalah sebuah panggilan, ya, panggilan kepada anak kecil yang tidak bisa berbicara dengan tepat, ya, karena pada saat itu cucunya masih sangat kecil, yaitu antara Hasan atau Husain. Maka Rasulullah pun menyebutnya, aina lukka, di mana lukka. Tiga kali Rasulullah SAW menyebutnya, maka dikatakan ud'u al-Hasan bin Ali, ya, panggil Hasan bin Ali. Maka al-Hasan pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unuqihi as-sikhab, di lehernya ada as-sikhab, afwan, as-sikhab, di lehernya ada sikhab, yaitu sebuah sesuatu yang dikalungkan di lehernya, yang dikalungkan tersebut adalah benang, ya, yang diikatkan padanya cengkeh, ya, cengkeh dicampur dengan wewangian, ya, dicampur dengan wewangian, disebut as-sikhab, ya. Maka Rasulullah SAW memegang tangannya dan mendoakan al-Hasan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu, ya Allah sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Wa ahibba man yuhibbuhu, dan cintai siapa yang mencintainya. Maka Abu Hurairah menyatakan, semenjak saat itu aku mencintai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim Rasulullah juga mendoakan dengan sedikit perbedaan, ya. Ala kulli hal, dengan perbedaan sebab, yaitu sebab urutnya hadis, tidak harus, ya, kita membuang salah satunya, karena kaidahnya apa, i'mal dalilain aula min ihmali ahadihima, yaitu menggunakan dua dalil lebih utama daripada membuang salah satunya, ya. Ya, intinya di sini Imam Bukhari ingin berdalil bagaimana sifat Nabi SAW yang sangat penyayang. Begitu juga dalam hadis ini terdapat irsyad kepada kaum muslimin, ya, penjelasan kepada kaum muslimin untuk mereka bersikap lutf kepada anak-anak, penyayang kepada mereka sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga dalam kisah ini terdapat fadilah dan mangkabah daripada Al-Hasan bin Ali. Ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Begitu juga Al-Husayn. Ya, dua saudara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sekaligus di dalam hadis ini terdapat fadilah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena kedekatannya dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga karena mubadarahnya beliau untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau sedikit pun meletakkan kebencian terhadap anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini terdapat isyarat, ya. Terdapat isyarat untuk kita mencintai ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara mereka Alu Abbas, anak keturunannya Abbas, begitu juga anak keturunannya Ali yang darinya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan, yaitu dari Aisyah, dari Fatimah, ya, dari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terdapat di sana Hasan dan Husain yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan dengan sekian doa, diajarkan dengan sekian ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga termasuk ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ja'far, ya, anak keturunan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, mereka adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan bagi mereka sedekah, yang diwajibkan bagi kita untuk mencintai mereka karena kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwasanya kecintaan kita terhadap ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan mereka orang-orang yang ada pada mereka uluhiyah, ya, karena sebagian mereka ghulu menjadikan uluhiyah ada padanya, bahkan mereka menyatakan ini adalah karomah, ini karomah itu, bahkan sebagian mereka adalah orang yang tidak sholat, bahkan sebagian mereka menyekutukan Allah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Ya, Nabi SAW menyatakan man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat dalam beramal maka tidak akan mendahuluinya nasabnya. Ala kulli hal, kita mencintai mereka karena ketakwaan mereka kepada Allah dan kedekatan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, azan dulu. Setelah azan insyaallah disetorkan hadis yang kemarin. Tafadhol. Yang mau nyetor angkat tangan. 1. Coba lagi. Minimal 3. Arman 2. Vicky. Enggak. Farid. Bilal. Salim. Siapa lagi? Iban. Abdurrahman. Sufyan. Belum. Baik. Ada tambahan? Cuma 2. Baik, tafadhal. Ya Allah, kum. Bismillah. Allah. Barakallahu fiik. Fadhal. Harman. في الأسواق ولا صخب في الأسواق ولا دفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولا يقبض الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها عيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. بارك الله فيك. طيب sedikit kita murajaah, masih ada waktu 5 menit. Laisa bifadzin wala ghalid. Apa maknanya? Laisa bifadzin wala ghalid. Maknanya apa? Abdurrahman. Laisa bifadzin wala ghalid. Farid, maknanya apa? Adnan, mana Adnan? Adnan, apa maknanya Adnan? Reza, naam, al-fadh apa? Sayyi'ul khuluq, ya, akhlaknya jelek, ghalid itu keras, kaku, ya. Begitu juga sammaytukal mutawakkil. Aku memberi namamu sebagai al-mutawakkil. Apa maknanya tawakkul? Taib man yujib. Maknanya tawakkul. Apa maknanya tawakkul? Mana ini kelas 3 ini? Langit. Mana langit? Mana? Had. Kelas 1, ya. Langit kelas 1 sudah. Woi, Reza kelas berapa Reza? Kelas 3. Naik kelas 3 Reza. Baik, had. Tayyib yang baru, yang bisa angkat tangan. Kelas 1 yang baru. Tawakal maknanya apa? Tayyib tawakal. Hat. Ah, Sofyan. Hah? Berserah diri. Mana secara bahasa kemarin apa? Secara lughah wakaltu amri ilaihi. Ya. Saya katakan wakaltu amri ila Arman. Ya. Apa artinya? Hmm? Jibril, mana Jibril? Mana? Hat. Hah? Iya. Wakaltu amri ilai, ini makna secara bahasa. Mewakili. Apa maknanya? Saya mewakilkan perkaraku kepadanya. Ini makna secara bahasa. Yaitu berpegang dengan dia, ya. Secara bahasa. Secara istilah, secara definisi syariat. Hah? Sidqul i'timad. Hah? Apa? Arman, had. Secara istilah dengan menyerahkan segala perkara kepadanya dengan apa? Ma'a badli al-asbab. Apa ma'a badli al-asbab? Dengan usaha, ya. Dengan menjadikan sebab. Tayyib, naktafi bihadzal qadar, nukmil al-baqiyah fi darsil lahiq. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.